Suodinadi, tu singain anggeli, gentar melewati hari-hari. Adimu tu sen beli, hanya karena seorang lelaki. Ane sen jelas, luungan tekan beli. Alasan yang tak jelas, terlalu menyakitkan. Alasan yang tak lengkap, terlalu menyudutkan. Balik sadar diri, satu nanti beli akan buktikan. Nyeniban beli, beli sadar diri. Tunggulah saat nanti. Suodinadi, ku singainan beli, gentar melewati again.